dengan senyuman yang takkan terlupakan. Mungkinkah tercipta kembali malam nan penuh keindahan, sinar bulan terasa oh hangat menyentuh tubuh di antara